Kitab Mustasfa halaman 50. Pada mata la yufhamu min qawli asawad murakkab min mana launiyah wa saudiyah. Memandang dong yang sabuk makna ya istiqlal akal dengan mentasawurkan maknanya, walaupun pada dia dia adalah syawad. Sehingga antara launiyah dengan syawadiyah, antara warna dengan hitam, menyepada wujud yang habo. Warnanya itu nama bagi hitamnya. Tapi dalam pengertian warna, akal akan dapat memisahkan pengertian warna daripada pengertian hitam tidak bisa dari warna. Nah, ini yang mendahulukan warna dan yang mendahulukan hitam. Maka dia katakan sesungguh hitam itu warna dan hitam. Tetapi warna demikian warna dengan inya itulah hitam. Warnanya hitam. Jadi dia katakan juga warnanya hitam. Warnanya hitam. Hitamnya itulah warna. Jadi kan launon taboh, sawadun taboh, musafat wai, jitu sawad. Hitam yang lain warna kan? Wamahu, dan bermula maknanya sawad, itu tersusun ia, dan ta'adud ia bagi akal. Iho yang terjadi ta'adud, yang terjadi tarkib pada akal. Sehingga dita'akulkan akan launiyah secara mutlak, dan hanat gurih baginya oleh warna hitam. Jadi ada hanat gurih hitam. Wadai akal kita yang mentasawurkan warna tanpa gurih kepada hitam. Sama dengan kita bisa antara hakikat warna dengan hakikat hitam. Itu nyawakan merakap dari dua. Jadi mentasawurkan warna mandel. Man mentasawurkan hitam tanpa warna. Karena memang yang ya warna hitam adalah warna. Si warna mentasawurkan warna mungkin tanpa mentasawurkan hitam. Jadi ini kan pada wujud. Kemudian wadilu kata sawur warna hanya diguri hitam baru ditakul ianya akal akan hitam. Maka nalar akal sungguh ditakulkan akan Amrun Said yang tidak mungkin akan nyata oleh mengingkari tafsirnya dalam lihin. Jadi antara dua buahnya tetap mentafsir berbeda pada lihin. Jadi kan dia itu mutafsilah kan? Ini mutafsir kan? Jadi mutafsilah. Antara dia itu pun mutafsilah. Jadi akal bedanya yang pertama kita sahur warna, lainnya kita sahur hitam. Berarti wajah kita sahur hitamnya yang tak amrun sa'id daripada kita sahur pertama. Berarti kena dasar. Karena menyemenan antara warna dan hitam tetap ada tafsirnya. Kelimpul. Walakin, tetapi tidak mungkin bahwa diikut ia akan tafsirnya pada wujud. Tidak. Dan diikut pada wujud pun mutafsir. Nah hitam, nah warna juga. Sebab warna hitamnya ini punya warna. Tapi wadah kata sahur launiyah tanpa mentasawurkan hitam, hitam. Warna kepada mutlak mata. Hitam. Dan pada wujud, hitamnya itulah warna. Walau itu penuhnya ini kali takoh ya kan. Ini karena takoh kesimpulannya. Berarti dalam dihin ditanya akan nadurabohnya najinih dan nabasal walaupun antara jinih dan basalnya untuk tak pisahkan nanti lagi menyebalain nah ini kan memang mahiyahnya merakap daripada dua posi dia terpisah ayo rumpu-rumpu terpisahnya wala tatnun dan baik kata sangka sesungguh orang yang ingkar hal mampu dia ada getarif sesuatu albatta mungkin baik terbayang ada mentarif dan syik syik pun sesuatu orang yang ingkar sebut hal dengan hal sanggup getarif sesuatu sama sekali yang lagi tarif yang ini mentarifkan hijab dengan tarif hakiki yang mampu menyuruh yang menafikan sebut hal karena launiahnya disebut hal. Jadi wajah tata arif kali dan yang hijam yang dipakai adalah launiah dan sawadiah. Sementara leluhurnya disebut hal mana? Kota yang harus hijau. Hijau dia ini mendah, mana leluhurnya mak ini hijam? Kamu lah hijam dari yang ini. Jadi yang tak bisa-bisa, na launiah, na sawadiah, na yang adalah disebut hal. Maka nanti tata arif kena bawah. Nah, dua poh dalam pengertian walaupun sabo pada ujung. Menyuruh yang mengingkar sebut hal agar ringan menghancur dengan ini. Wal mutakalimun usamunan launiyah halan. Jadi ulama mutakalimun dukunan launiyahnya akan sebut hal. Menurut penabi sebut hal, launiyahnya sana. Pada tengok dengan ada yang nunggu anak dari rumah. Karena maka anak mungkin. Jadi anak mengkirakani karena urung yang ingkar sebut hal, apabila disebut ia akan jenis. Disebut jenis sabo. Waktu sara disimpan dengan jenis mentar. Bapaklah alaihi hadu. Berarti dia jadinya oleh tarikh. Karena punya tarikh benar jenis dan pasal. Kalau dia Allah buat angkai sabo berkaya. Warna adalah nanya dia. Hitamnya nanya. Adakah disebut jenis bagi warnanya. Ini juga pasal kan analih. Kata yang kanyang, hanakan terjadi hak. Wa imdada syai'an. Apabila dia disebut jenis, nak ditambah sesuatu. Lil ikhtirat untuk tepi lil tubuh sabo jenis yang jenisnya semua kepada mahliyah dan ke hanya nak ditambah sabo kaya itu untuk ikhtirat saya palu lahu maka tak kerun berurungnya sesungguh dia ada itu ing yang pertama atau lainnya yang pertama aina atau lahiru pada yang pertama kaya aina atau lahiru ku yang dia ada yang adalah sahabat mentah ataupun lain. Fa'inkana ainoh, maka jika ada yang diadanya ainoh, ini yang pertama, maka dianya itu mulaulah berarti. Rasa-rasa buka siapa? Terimu jawab, bawa mentah tadi. Apanya itu biat mana? Cuma ada tukar lepas yang dekat. Jadi antara lauliyah dan sawadiyah kan insya Allah ada beda. Ada beda pada aku. Yang lebih hitam lah, lauliyah sawadiyah. Rasa-rasa buka siapa berapa aku? Jika berapa lauliyah-lauliyah ni, yang keduanya adalah di ini yang pertama. Apabila yang kejadian ini yang pertama, maka dianya itu mulaulah. Maka boleh dikatakannya. Wain kena lalu menyolak ilahil. Maka sembuhkah aku mengaku ianya uringkan hal dengan dua buah kerjaan. Walaupun ilahil ini adalah lawiyah dengan sawadiyah dan ilahil. Berarti ini sebut hal. Tidak pernah nak budi. Pada fikir nak beda. Ini pada wujud nak beda. Ini antara warna dan kecap. Nak dua buah. Warna sabo hitam sabo, mana sabo berkat. Tapi ubinya menjadi taman kaya, kerjanya beda aja. Beda lah oleh negara yang nampak kenyataan. Berarti ubinya mengisbatkan hal yang tidak benar. Ubinya nurung pun nabi, nurung pun nabi hal. Wa ikala dan jika bikin leurun ingkar hal pada tarikh Johar, inahu mawjudun. Sesungguhnya Johar itu mawjud di tarikh. Batala bin Arak. Batu juga tarikh kenyanya dengan Arak. Mujudnya arah. Sedangkan menyata arifat harus menyebut zadiyat. Sedangkan mawjud bagi syekh adalah arah. Mawjud yang hidup pada johar yang arah. Dan zadiyat. Kan? Jadi menyuruh ingkar hal menyata arif johar dengan mawjud. Jadi menyatakan lah lihat itu. Al-Fatah yang lakuan juga tak arif aja. Kalau dia lomia. Hanya johar yang ada di orang arif. Itu orangnya. Itu menang. Minyak ta'rif al-johar bahwa johar adalah mawjud. Batu ta'rifnya dengan arat. Mana dia mawjudnya adalah arat. Anjir gehar. Fa'in zada, maka jika ketamah anahu mutahayizun. Dia yang lukin johar mawjud yang mutahayi. Mawjud yang naik jauh tempat. Yang maka ibalu takun maklumnya. Kun kata mutawai mutahayizun. Mufumnya itu kon mufum mawjud atau inya mawjud. Mutahayizunnya ku sabar mufum mentang mawjud ku lain-lain. Baik karena ainya mew buka hak rasa mentang mew hak rasa maka seolah-olah kata-kata kun mawjudun-mawjudun hak rasa. Kan tukar bahasa arahkan. Yang kun johar mawjudun-mawjudun berarti. Wal mukara di batu dan bermula lapar yang karaduk itu sebab lagi daulah-ulah lapar saya darah mawjud dengan mutahayyid punya karaduk berarti sebab lagi daulah-ulah lapar itu mawjudun-mawjudun. Maka dia hanya tarik pulang. Maka dia hanya tarik ketika itu batu saja dengan arat. Bapak sabuk lakai arat agar. Wa ingkana layuh apabila mutahayyidunnya layuh kon mawjud sehingga wajah gairuk terdapat adalah runtuh dengan keringatan kahayu. Anak cik teruntung tarik dengan nama kahayu ibar ilai. Walam yang dapat dan anak terdapat dengan keringatan mujudu. Maka dianya mutahayu itu khir, berkira khir bil makna dan bil lafaz. Bagaimana antara muka hayizun dengan mawjudun? Kadang-kadang hulunya berpengahnya melelai, bukan sabok. Sehingga hadra yang han dicubit dengan kata-kata mawjudun dicubit dengan muka hayizun. Berarti perbedaan pada mana? Bukan perbedaan pada lepas. Nah, maknanya mana? Pengaruh cubitnya kadang-kadang berbeda makna. Pengaruh berbeda lepas. Karena pada contoh pertama, bila diiradah makna yang sama, walaupun lepas berbeda, kemati berbit. Ani kebiet sabuk barat dengan kata-kata mukhaizun daripada barat yang kaya temung dalam wujudun yang sabar mana. Jadi yang sabar mana walau berbeda lepas yang terjadi kebiet. Tetapi wateka itim kebiet barat berarti ini perbedaan dari segi makna dan segi lepas. Yang mana maka wajib mengaku dengan tazayur makna pada masal. Berarti ini mempunyai dua makna yang berbeda hari ini. Wal maksud, walaupun kapan yang saya tegak, yang maksud adalah untuk penyataan. Sesungguh mufrad tidak mungkin bahwa ada baginya itu dari hakiki. Ini mana boleh. Ya, kesimpulan. Ini punya mufrad, mahiyah yang mufrad, mahiyah yang hana merakab, han mungkin tak terdapatkan takrif hakiki. Menputik wa innama yuhadu bihadin nafzi. Hanya ditakrifkan dengan takrif yang lafzi. Contoh dari kata pada tarikh mawjud, innahu syai, innahu mawjud syai. Ini bentuk lafaz, ya kan? Adapun tarikh resam, dari kata pada tarikh mawjud, innahu munqasim ila khaliq wal makhluk. Yang kesemua mawjud, sesuatu yang terbagi kepada khaliq dan makhluk, kadir dan makhluk, wahid dan banyak, kadir dan hadir, baka dan fana. Ini benar, ini bukan ngelak dia kata. Mendung juga. Adapun barang yang kata hendak daripada segala lawatin wujud dan lawatin yang wujud. Kau yang elak dan wujud dan yang terus dan yang ini memang lawatin benar-benar dicikir. Wakul nudalika laisa bisyik. Sikip demikian yang kita sebut. Yang tidak ia laisa yung bidung. Tidak memberitahu daripada zat wujud tetapi daripada kabe yang lazim yang mana di mukharafah ia akan nyadat al-batah. Mana yang mukharafah semua. Jadi yang amrul latih mendungnya konzati yang ikut mewujud sesuatu yang terbagi kepada khalik dan makhluk. Mewujudnya memang khalik dan makhluk. Emangnya banyak macam bukan salah. Betul, tapi ini konzati bagi mewujud. Yang amrul latih kah hanya diperdapatkan had itu selama-lama. Berarti had yang hanya untuk setiap mahiyah. Mana dan mana wajib mana? Mana wajib mana untuk setiap mahiyah? Tak. Alam ketahui olehmu sesungguh murakab. Apabila kata ta'rif makanya murakab dengan menyebut beberapa afrad tadiyah. Dengan menyebut afrad-afrad tadi. Niscaya dihadapkan soal daripada ta'rif afrad tadiyahnya. Lagi ada bukan yang selintas kuadrat. Hayawan matai. Yang bukan hayawan pun, yang bukan matai pun buah. Bagi jadi alikur. Sambung-sambung tanya. Jadi apabila datang hari murakab dengan tersebut zatiyat, yang mutamak pertanyaan lo tentang tarikh ahadnya, ahad-ahad zatinya. Fa'idha bila leka, maka apabila nawan tanya berkata, ma hadu syajar, apa tanggung syajar, maka kata jauh, nabatun fa'imun alasab, tumbuhan yang hijau dia juga. Putih, coba itu. Tumbuhan yang mubah. Ini saja. Fakilah leka, maka tanya belum. Ma hadun nabat, kebanyakan nabat. Ma. Maka kata jawab belum. Jismun namen, jisim yang sama-sama. Baru-baru tanya belum. Ma hadun jisim. Pada kulu, maka katakan. Jauhar muktalab. Yang lukun jisim, jauhar yang tersusun. Yang kan jauhar farad. Ataupun katakan jauhar tawil arif amik. Johar yang mempunyai panjang lebar dalam. Kalau Johar barat, mana kan? Mana panjang, mana lebar, mana dalam. ini jawabannya. Wa balu tanyalah wa mahadu jawab wa ta kada jawab wa ada yang di mana-mana ni wa ada yang di mana-mana ni mumpu ada pegang tanyanya lah mumpu ada pegang tanyanya lah lepas lepas nak habis dia buat kan dia tanya lagi dia kata di mana yang buat saja biasa benar kenapa aku kebutuhan boleh sajar sajar yang buat nampak-nampak buat air kebutuhan kawasan hari ini yang pakai kaki memang ni orang ram tu dia pun dia buat saja buat saja kebutuhan yang buat balik wah kata jadi pertanyaan dalam mana aku dah pulang macam mana aku tanya bagaimana baiklah aku dulu mutalaf karena titip mutalaf titip yang tersusun padanya itu kena mufradat. Sebab mu'talaf ada yang tersusun, tersusun dari mufradat. Maka sampai baginya mufradat itu punya hakikat. Dan hakikatnya pula tersusun daripada mufradat law. Jadi syajar, syajar kan mu'talaf. Mahiyah syajar murakab. Kalau murakab daripada law mufrad. Mufradnya punya hakikat. Maka hakikatnya kan murakab law. Berarti mempunyai law mufrad, mati-mati mufradnya punya hakikat. Setiap hakikat maka duduk di mufrad maka mempunyai mufrad law namanya apa ini jarak wala tadunna dan baik kata sangka sesungguh ini ia damada mempunyai perkepanjangan hingga hana baca itu jadi kata yang orang tetap mata saya orang yang mana lagi saya dari saja kalau semuanya tahu wah kata nyawa kata bisa sambung dia masih tak sambung lagi tapi dapat tak tekin panjang cerita yang itu hari ini katakanlah sesuatu yang punya hakikat, hakikatnya murakab daripada rohosid. Rohosidnya punya hakikat loh. Waktu itu hakikat mutalam loh. Mutalam ada dua. Dua pemuprat. Satu pemupratnya lebih dua loh. Jadi kita bayang dengan Nabi-Abi. Tikal loh bukan. Nyampe yang pernah kata-kata. Sesungguh ini ya namada panjang. Ia kan jahanan hayah. Balian tadi. Tetapi intiha ia kepada mufrad. Bentuk nah mufrad yang rohosid mufrad. Drawing mufrad itu, jadi menyuruh drawing mufrad, hanya perlebih dengan hakikat dua boh taboh itu. Yang mufradnya yang arif hal aqlu, dijepu akannya mufrad li akal dan li hisi akan sebagai ma'rifah awaliyah yang tidak berhajat ia kepada talab dengan sirat hal. Jadi itu yang pun dia tu dia benar yang berdua. Jadi mahiyah syiknya murakab. Murakab daripada dua buah mufrad. Masing-masing mufrad ini punya hakikat. Yang hakikat ini murakab daripada dua buah mufrad loh. Jadi, tapi dia akan berakhir pada hakikat mufrad yang hanya murakab ini. Yang katanya kalau mana ada tarif mufum yang kalau awaliyah. Yang perbandingan ini lagi kadiah badihiyah ini Pak Surah ini. Ini dia kadiah kan? Burhan, ini di lobo tadi, di lobo kadiah. Untuk mengisbatkan kaliannya berhajat kepada kalian dan untuk mengisbatkan kaliannya berhajat kepada kalian dan de wadan tari ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin kana lima adanya nahinyo pada mufrad pun adanya itu enggak ada bayar apa nih yang luar anu tamrama yang dari furan de itu ini luar terang noka jadi kejadian intihak kepada daruriyah pada surah ta'rif lagi ngaji itu Pak ya jadi sabo ta'rif yang mahiyah di murakkab maka akan takarir dengan jenis dan pasal. Jenis dan pasalnya masing-masing dia adalah mufrad. Apabila mufrad yang mantau murakkab daripada mahiyah, maka mantau dia takarir. Tapi itu akan berakhir pada satu mufrad yang mufradnya mahiyah di hana murakkab. Dan untuk cupu adanya hana perlek kepada takarir. Maksud dicupu oleh akal awaliyah. Secara awaliyah. Hunkal itu cupu hana perlek kepada takarir. Yang kena sumber ma'rifah pun. Kama, lupa perbandingan. Sebagaimana barang sesungguh ilmu tasdiki dituntutkan akan dia dengan dalil artinya ilmu tasdik. Dan titip dalil intibam dia daripada dua buah mukadimah. Dan hanjirhan bagi titip satu mukadimah pula daripada dalil yang tersusun dianya dalil daripada dua buah mukadimah. Lah, benar? Ini alam-alam hadis. Jadi benar? Ai kena alam terakhir, belum terakhir lagi. Bukan alam terakhir tu dia. Ai kena alamnya berpindah-pindah. Maka terakhir mana alam berpindah-pindah tu dia? Nah, tak boleh tu yang nak pernah bukan lagi, nak pernah yang lagi lahir. Yang ini ada dia. Jadi ini benar singgungan pada masalah had dari nanti. Wahagada. Pada mada maka penyaliannya kepada hingga bahwa intihak kepada awaliyat. Maka sebagaimana barang sesungguh pada ilmi awaliyat, sesungguh pada ilmu na awaliyat, maka menanti pada ma'rifah na awaliyat. Ma'rifah, ma'rifahnya tasawur, punya ilmu tasdek kan bahasa ribut. Ke tasdek, ke ilmi, ke tasawur, ke ma'rifah. Maka sebagaimana pada ilmu mempunyai awaliyat, maka demikian juga pada ma'rifah mempunyai awaliyat. Fatalibu hududil awaliyat, maka urun yang dituntut ta'rif awaliyat, awaliyat daripada tasawur ataupun ma'rifah. Biu ta'rif awaliyatnya, yang menyonyan biu ta'rif, hanya saja dituntut syarah lafaz bukan hakikat. Dari hakikat yang gilir. Di sini ada mufrad yang mana? Ada yang mana judul? Biu ta'rif dengan ta'rif hakikatnya di kehadiran mungkin. Mengkuti yang biu rendah lafaz lagi. Jika kata kata lafaz yang berubah untuk pengeroy. Jadi lagi mana? Nampak apa tu buat? Ya, Muhan. Muhan aku ada yang timah-timah di dunia. Jadi kentel-kentel aja tinggal pengeroy nanti. Pak Inam hakikat, karena sesuatu Pak Inam hakikat, karena sesungguh hakikat ada yang hakikat subut pada angkalnya seseorang bil citrati ula dengan citra awal, putra kejadian awal. Punkon itu, punkon angkalnya itu puwar, hakikat daripada awaliyat. Contoh, lagi subut hakikat wujud dalam akal. Wujud, anak dari hariku wujudnya. Cuma ada dekuh, oh, ada dekuh kan. Dia tembak, kenapa nak? Nah, kata. Nah, ada dekuh nak dia. Putra mana yang mau mempunyai ada dekuh nak. Jadi, wujud adalah mahiyah yang putra. Yang kena payah tarif, kita dekuh aja. Cuma jangan ada dekuh aja, kita dekuh aja. Tapi dia, mana ada dekuh nak. Ada rumah beli nak. Yang mana yang kau lihat daripada tasawur. Atlah yang dijumpu oleh akal pun ke hanya berleh kepada wasita. Mas berarti yang kamu mau buka baru nanti kan buka bahasa wujudnya buah ataupun wujudnya buah hasil lanjutnya subut mana yang wujud subut ya, balik bahasa anda lihat dia rasa yang matematik ini kamu pun katanya hanya berleh kepada kami. Fa'in pala dikata, maka jika dituntut ia akan hakikat. Itu yang berhakikat itu lah, hidungan bukan-bukan lepas. Berhakikat si, bahawa mohon hidupnya kera boleh. Mereka kera boleh, orang balik, orang buat ni. Saya pun dah tak boleh lah, pun tak ada hakikat kat sana. Lanjut, bukan ada yang wujud dengan tak ada hakikat. Cuma ni, jawab balik, memang gila, berdua boleh, itu yang tak ada. Eh, mohon hidup? Orang kera boleh, jadi lawan nak balik, tau kera. Sama ya pelukul Quran, sabar lagi orang yang dituntut dalil atau sesungguh dua itu lebih banyak daripada satu. Tuh letak dua, lebih dua, ke dalil. Enak baju dia. Kan dalilnya. Ini awaliyatnya. Awaliyat, konten itu menumpuk dua lagi daripada tak. Pun sal, ini dua. Ke dalil, lebih dua. Hanya ada dalil, lebih dua. Yang mau muane itu, yang batar nampur begini. Bolehkah dua lebih dari sana dan yang dari itu? Pada bayar rumah karena diterahum dengan kawanin, maka ini adalah penyataan perang yang kamu kendaki akan sebutnya daripada segala undang-undang. Ini kabeh tanun awal. Alfansani, fan yang kedua daripada diamahat. Pada intihan bagi kawanin dengan beberapa tahrif yang mentafsir masalah. Jadi kanun yang kali ini ikut ini saya coba dengan berbagai tahrif. Untuk pura kena untuk lebih gak hukum dari kanunnya tadi berkembang dalam beberapa tahrif. Wakat asyarna amsilah dahar dan sungguh kamu beli akan amsilahnya akan contoh-contohnya intihan dalam kitabnya Ya'rul Ilmi dan kitab Mahfudz Nazar. Wa nahnu al'an kamulino kamu simpan yaitu mentakrifkan hak dan mentakrifkan ilmi dan mentakrifkan wajib. Lepas contoh takrif yang akan dibahas ini ada. Kibat takrif-takrif lepas. Kibat uraian tentang takrif-takrif dan tentang takrif ilmi dan tentang takrif al-wajib. Lian hadza namtu, karena ini putra. Karena ini kadar putra mana namtu? Ada ini nama gambar ini big boy. Pol bikin nama. Iya. Bayar. Tapi ya. Aku menari. Pol diri nama ini. Nama. Nama ini ya kan? Jadi menyocok dalam kitab Miriyalog ini lihat tingkat bahar, tapi ini mana pula mandung. Begitu lebo contoh ada, betul, karena lebo contohnya walaupun sebagai jenis contoh, tapi termasuk pembahasan ilmu usul. Memiotro lebo contoh itu pada itu tidak uang jadi itu mana dalam ilmu usul. Kemianyo agak ada contoh, di sampingnya contoh, memang ini bahagian daripada ini. Karena sesungguh ini kelompok daripada kalam kita menggalam ilmu usul, maka hana layak adanya orang siksa. Jadi hana gak puapin juga dari yang dalam kitab Mi'yarul Ilmi dan Mahkul Mabar. Imtihan ulula, imtihan pertama. Ikhtilafan nasu fi hadil haddi, ikhtilaf manusia pada mentarifkan had. Famin qaili, maka sebahagian daripada qail berkata iya. Had bisyik wa hakikatu huwa satu. Yang bukan hak sesuatu adalah hakikatnya sesuatu dan zatnya sesuatu. Hakikat itulah hak. Hakikat sesuatu itulah hak dari sesuatu. Jadi hakikat insan bukan wasah hayawaniyah dan natiqiyah. Ini dengan hak hayawaniyah dan natiqiyah. Kan kun katanya hayawan dan natiqiyah. Hakikat. Hakikat sesuatu itulah hak sesuatu. Tapi ini panu arif, ini yang petunjuk pemisahan itu istilah. Menyamu arif ini nyolafai untuk berdua juga. Ini haitim tarif hakikat tuhu, wazah tuhu, ini laule. Ada punya pada hari. Insan pada hari adalah murakab daripada wasaf hayawaniyah dan nasibiyah. Maka murakab dua wasafnya adalah hakikat bagi insan. Yang sebagai hakikat, tak ada puwa atau mana tak ada puwa, takun atau mana takun, yang adalah had. Jadi kawan-kawan mu'arif, mu'arif kan berdepuwa kegap qawlun syarihun haba. Berarti had itu qawlun haba. Yang kan hakikatnya kan haba. Kan lapan hayawanon. Kan lapan hayawanon dan nadikun. Mas yang mahiyahkan pun tanya lapan hayawanon dan nadikun. Dia tak kena dikira hayawan dan nadikun kerana insan apa tu. Hanya pertama insan dengan dia kena hayawan dan nadikun kerana mahiyah insan kena lapai. Maka ini yang dia kena mu'arif ke lapai. Qawlun syarifun. Adapun mu'arifun. Mu'arif lapai yang dikutip kodok akan dikat sesuatu. Jadi kuturi dan dikat. Menyanyakan. Naurun getarif had hakikatu wazatu. Hakikat sesuatu dan zatnya sesuatu itu had bagi sesuatunya. Nah, wamin qail yaqul, urun lain kun, had bisyik wal lafzul mufassiru li ma'nahu. Yang kun had adalah lafaz yang mentafsirkan bagi maknanya, di atas sabah wajah yang dimana ia dan dijamek ia. Yang dimana daripada dukul rir dijamek untuk dukul mandum afrad, maya. Jadi, lafaz yang kun had lafaz yang mentafsirkan bagi maknanya sesuatu yang terjadi dengan jamak mana? Kedua, wa min qailin salim, dan daripada qail yang salim berkata iya. Hadhihi masalah khilafiyah. Masalahnya masalah khilafiyah. Masalah hadnya khilafiyah. Maka menyangka khilaf, bayu saru hadul hadai ini adalah far, maka bayar tak tundung ataupun tak tarjeh. Salah satu, dua buah tarif, dan yang lain. Ini tapi di antara dua yang lebih kuat, ini kan? Hatta kafilah mana nak buat bang hana ada kerja bang nama dia nabi. Pandur tu ni muka tadi. Ya, jadi tu tu. Reva tak tipu apa yang ada tadi. Kita bangga, kita punggung akal dia awak berhenti. Yang bangga ya beri tu. Dipegangnya mesti lah. Tapi muka tadi hana setuju dua bawah tangan dia tu pegangilah. Saling karena dua bawah. Kenurunnya tidak. Ini masalah silapiah. Kau emang ada di kita itu tu tiba emang naji, tapi itu enam bintang kiran, makal enam bintang tiba emang tu, emang ada bahasa tiba pengol juga, siapun bangai kalau ini, tiba bangai makal ini salis, yang kamu putra tak itu. Falam ya'lam maka hanya itu puaya disebut yang silap. Hanya-hanya ditawarkan akan dianya ikhtilaf sesudah tawarut datang di atas syekh yang satu. Yang satu khilaf menandung nanti. Ini dia juga. Baru betul khilaf apabila ditanya pegah haba yang berbeda atas syekh yang satu. Senyum pegahnya, tanya pegahnya, tapi lain-lain pegahnya yang baru khilaf. Putar. Baton sakit gila. Pungau. Mungkin ya. Ada kala pungau ada di mana. Ada kala orang pegah apa hana mengarah tahu. Anang fu, engkau pegah. Jadi dua bot nak ada ikut yang sila dia. Pungau ni pun. Ana itu pun yang bahawa baru betul khilaf apabila tawarut di atas yang satu. Wahazani, ini dua warna alih ikut kat sabar ada wadana para sungguh tak paham diukat kan itu syek yang satu diukat hat wadana para dan tanah pur wama tawarada ala si wahid dan tidak datang keduanya ya itu syek yang satu eh apa yang kedua ya menurut nampung ada alhamdulillah kudunya bukan menurut yang kedua kudunya bukan jadikan pun roh kudunya bukan jadikan pun roh berarti hilang punya dua. Aku kalau punya kampung lu kau punya, kalau punya kampung lu untuk miwat punya hilang awal punya. Kita tidak lakukan kontrol masing-masing. Sabo kampung ini, sabo kampung itu punya hilang awal. Nai nada lah, nada nak pun lelaki ni lewat. Tidak ada dua bulan untuk nyaman. Dua bulan nantinya datang dia tu dua musim yang berbeza. Jadinya kita hilang kadar dia itu terkuat. Itu bukan banyak kampung, itu bukan miwat, itu kuat. Ini nak kuat-kuat, berbakti. Wa inama mansyah hadzal ghalati dan hanya-hanya mansyah tempat timbul ini kesalahan adalah zuhur. Lalu, adapun hana gedebu adalah lalu yang daripada mengetahui nama yang mustara. Atau barang yang lagi akan kamu sebut akan yang barang. Urunya hana hukum lapan mustara. Pada ini lapan mustara, sabung lapan mempunyai dua buah makna yang berbeda. Wata tatarif, adakala tatarif maknanya, adakala tatarif maknanya. Ini lapan mustara. Maksudnya kata tarjih, urung khilaf pada mentarifkan ainun. Tarif ainun itu, ainun jikoh kaya. Bukan ainun dia urung lain, luminya. Mana mungkin dah kaya dengan ainun luminya, ainun matahari dia. Dia urung je, bukan mata barang. Jadi kita berkata khilaf urungnya, kan khilaf. Kita arif ainon tabok liurunya, kita arif ainon lain liurunya. Lapar lagi apa ainon? Ini juga bagasnya urun gelesan dan empuk masalah apa mentera. Pak Ina Maya Rodo lain punya nanya cocok. Karena timan yang kita arif dia yang mandakan ain dengan buah semua ini itu anggota yang diperdapat ianya warna atau anggota bagi warna dengan rukyah. Hana mukhalafah ia akan iman yang ditarif akannya ainon dengan maksudnya ainon itu jauhan yang dibangsakan kepada mahdan yang dianya itu semulia-mulia nafas. Ini kan wabah tarif berbeda. Kita urut ditarif. Gimana itu ainon? Jauhan mahdani. Johar yang dibangsakan kepada Mahdan yang dianya itu si mulia-mulia neka hemun ainonnya mun. Jadi Johar Mahdani Sirurutu bertawari ainon anggota yang dapat memperdapatkan warna dengan melihat. Berarti mata yang mereka pernah mengundari ainonnya kafilah murunji mana kafilah ainonnya mata ainon ini mun. Jadi lain-lain bang haddu hada amran baina li hadika amrul khas. Tetapi tarikh ini adalah amrun yang baik bagi hakikat amrun yang lain. Memang dua buah hakikat yang berbeda. Wa inna mazdarka dan hanya saja musyarikat keduanya pada nama ainun. Nama ainun ainun kedua. Ainul basirah dengan ainun yang bermakna mu. Faham adanya yang boleh mengukuh. Wa innahu kanun karenanya sabuh undang-undang yang kasirun nafi yang dilihat manfaat. Jadi baik-baik tersabuk ini. Baik pun tak Mereka kata tanya Pama saya hendaka yang menentang yang saya ini kata pada saat lihat balik serang itu salah kau lah. Jadi itu salah kau balik serangan. Buka bakal ni semua jadi Iban tak lihat mana betul. Maklam ini pertanyaan yang pertama yang perlu diketahui. Sesungguh titik iman yang dituntut ia nyaman akan ma'ani daripada lapai da'i, da'a, wahalka, dia-dia dan minatah yang dabut itu mencari makna dari lapai nyabimu dengan wakana nyenurunya lagi iman yang dibelikut maghrib sedangkan dia itu mencari maghrib yang dibelikut kita ada pak ilai dengan pak ilai maghrib keputus timu mas. Ya, bicara-bicara, nampak nampak tuh. Abi umu yang juga balik ke bandar. Inilah mereka buat abi umu banyak mana. Abi umu banyak. Yo, bahan, bahan kah? Bicara sesuatu yang lainnya lebih kau tanam jam rupa. Cuma dia betul. Waman kararan mani awalan, si mani yang tetap mani pada kali pertama dalam asal nyaman. Kemudian gue ikut ma'aninya nak kan lafaz fafadih tadanya yang terpertunya ulu yang perlai jenak ma'ani yang dalam dihir kita ni kibat lafaz untuk mengucapkan tentang ma'aninya kan dari lafaz mencari ma'aninya abis mu nondan gua ini kembali dengan bahasa karena dia ingin dan mengerti makna yang tercantum di dalam bahasa lain maka dari lafaznya lalu dia terjemah ini tapi yang kejadian yang perlai rumput dalam praktek sehari-hari putra dari makna perlai benar lafaz yang berpegang kepada maknanya kan perlai lafaznya yang kuda pemakna maknanya yang kuda pemakna. Jadi kau minta anak nilai kau dah buh nanya. Kau di nanya, kau dah buh nanya. Anak itu mani, belum pulau lapar. Karena anak kau dah buh nak. Kau dah buh nak. Kau dah minta anak, kau kan anak satu, kau dah kedua. Ini tersalah. Minta anak ni minta nampak kedua nanya. Minta nampak rumah gaya lapar. Dia putra yang nak pegang semua tadi. Menyemenan menyelapai yang tabek bagi makna panukarir ma'ani maka hendak kamu urai akan ma'ani panakulu maka kamu kun asyik lahu fil wujud arba'u maratiba syik sabik baginya syik pada wujud itu nanti pemertabat ini bagi pula ma'ani wujud syik nampak pemertabat tak yang pertama hakikatnya syik pada dirinya. Hakikat sih, kan masalah ada puan, mana ada puan. Yang kau wujud sih dalam arti hakikat sih. Yang kedua, sebut misil hakikatnya dalam zihir. Yang kau wujud sih dalam zihir. Wujud sih dalam zihir bukan batai, kemang laulai, dan biografi. Misil surah. Yang pernah wujud sih batai, wujud pada dirinya. Yang tak ada puan, mana ada puan, kenyawanya dalam diri raya dia, tu dia yang yang wujud syik pada dirinya. Kemudian wujud syik dalam diri kita ni, yang wujud syik artinya misil surah. Misil surah syiknya, tak terdapatkan dalam diri. Bahwa lagi Yohanes Wanhu bilang ini, ini yang berhubungan dengan ilmu itu. Ilmu artinya surah si yang hadir dalam dirinya. Ada silang pada mentaklifkan mana ilmu. Karena nama-nama ilmu usul kejadian sampai akal ilmu kepada surah si. Nah, rupalah surah yang kaya duduk daulah ini yang ilmu. Sehingga dia mengenai menghadap perumun dalam pada kitab di dalam sabahan kata usul surah syik bidini, ay surah asilah bidini, sabanji. Ini sabanji beda. Usulu yang maksa kejadian. Yang pertama akal, yang kedua syik pada dirinya. Kemudian akal kitanya sampai, artinya mendapati surahnya. Di merumpuk surah, itulah ilmu. Nah, rubah kan merumpuk surah. Surah yang kena laulai. Gambaran syik yang kaidu laulai. Dia gambarannya. Jadi, kalau kejadian. Kalau kejadian datang. Datang surah dalam diri. Tetapi surah yang kena datang dalam diri. Ini nak hilang. Jadinya, subut. Ini, subut hakikatnya dalam diri. Ini yang diibaratkan dengan ilmu. Jadi, ujung yang kedua, ujung dalam diri. Yang kelem taklif usoten bi rufin dalulu alif dan susun suara dengan beberapa huruf yang dibunyi oleh huruf di akhirnya dalam lihir yang lapai lapai yang mendalalahkan kepada ada dalam lihir dianya itu ibarat yang dalalah yang ibarat dia itu misal berarti yang ada dalam jiwa adanya yang keempat taklif rukumen dan susun tulisan goresan yang diperdapatkan goresannya dengan hawas pasar yang dibunyok di hati lafaz wahwal kitabah itulah tulisan. Jadi yang perlu dikatakan wujud yang pertama wujud hakikat si pada dirinya, yang kedua wujud dalam dihe, yang kelima wujud dalam bahasa dia tak ucapkan, yang keempat wujud pada tulisan tak tulis, yang tak tulis pada hakikat, yang tak tulis adalah lafaz. Yang tak lapai, lagi ada dalam lilin. Yang tak lapai, lagi jadi luar. Jadi yang buat peningkatan wujud. Buat bawah, martabat wujud. Maka bermula kitabah, itu diikut ia bagi lapai. Bahkan, karena ibu nyok ianya kitabah, artinya lapai. Dan lapai diikut ia bagi ilmu. Karena ibu nyok ianya lapai, artinya ilmu yang tak lapai. Ilmu diikut ia bagi maklum. Karena mutawakkah ianya ilmu akannya maklum dan sesuai ia akannya maklum. Wahdil al-ma'ah mutatabiqah mutazah mutawatiyah. Ini yang buat boh saban dan sana saban. Saban dan beda. Saban itu melainkan itu, tapi beda dengan buah sana saban. Kiman saban itu? Atau yang terpilih buat lah. Tanya ada yang tak dapat. Pilih hai awan yang betul. Pilih muda. Pilih awan yang baik. Dia tahu saja yang betul buat lah. Hai awan yang baik. Yang nak lakukan itu buat lah. Saya orang nak tahu. Tapi nak sabar tulis ke? Kun betul tulis ni betul. Tulisan tak ada lain ni. Tak ada nak sabar yang tak tulis. Yang tak kun jika tak boleh. Tapi yang tak tulis pun tak boleh tu. Kun jika tak boleh. Tak boleh lah ingam. Ada tak boleh tu nak cari luar. Kalau nak cari luar, nak kata yang ni. Dia mahu tak boleh. Tapi yang kedua ni kan ni sabar ni. Ini sabar tapi nak sabar. Yang kedua ni. Warilah sabar tu muka tak dikasi tawar dia. Illa anna walaini wujudani wujudani hakikiyani. Kecuali perbedaan ini, sesungguh dua yang awal itu dua wujud yang hakiki. Tidak berbeda keduanya kecuali dengan berbeda masa dan umat. Dan dua yang awal. Dua yang awal kitabah dengan lafaz. Kalau dua yang awal tak jadi ya. Dua yang awal dianyo kita bah diikut lafal, lafal diikut ilmu, ilmu diikut maklum. Ya. Dua yang awal yaitu tulisan dan lafal. Ya. Maka dua kejadian. Dua bab jadian, dua bab jadian berarti hakikat sesuatu dan ilmu, ya. Dua yang awal, dua wujud yang hakiki. Tidak berbeda keduanya dengan sebab berbeda masa dan umat. Yang memang hakikat sesuatu, itu hakikat batin. Hakikat batin, ini sebab kurun aja, tak cuma kurun orang, tak beda. Tak panggil batin, akhirnya di hakikat batin pada dirinya kita lainnya. Dan surah bete yang dicamong dalam dihilu raja yang dicamong dalam urung barat, urung harap. Apa ini? Ini dua buah hakikat yang hanya berbeda dengan sebab berbeda masa. Zaman dengan masa jinau, umat, daerahnya, daerah ini hanya beda. Dan dua yang akhir, dia itu lafai dan kitabah. Ini yang berbeda dengan berbeda masa dan berbeda umat. Ini hanya sabar. Hajarun, dunia lafai, harap, bete, sebab saja. Ini lafai, tak beda. Tulisan beda sih, leurunnya yang ditulis lagi yang gugur. Ini ada tulis, ya kita tulis neo. Orangnya dengan umat, berbeda umat, aku masa. Ini umat, misalnya ada tulis. Masa adalah jamun yang dino. Kadang-kadang masa akan berubah. Kalau kita seperti ini jamun, itu barang lainnya, itu perak. Perak ini lah, perak. Perak, perak itu. Nah, tak boleh dulu mulai berak, dengan tingkap. Jadi yang masa akan berubah lafai dan tulisan. Lihat nama, akan berbeda, karena keduanya lafai dan tulisan itu diwakilkan keduanya dengan istiar. Ini ada dua gerau, sebab. Masa ada dua gerau, banyak balik-balik. Gerau, peraturan, nanya, urunnya, unang, tengok, karena ini dalam peraturan. Bahasa, menanji, urunnya, bahasa, menanji, kita akan tahu istilah. Jadi, ada kenyang. Takkan lebat lagi. Ini tak kena bahasa Inggeris pun dah. Sebab bahasa Inggeris kan. Banyak lagi kalau bukan bahasa Arab, dia orang sekarang saya oh. Kalau dia pun bahasa Arab dia kan. Jadi berduka-duka bahasanya berubah-ubah. Tetapi hakikat sesuatu tidak akan berubah dan semua berubah bahasa. Nanti katakan di saya lagi ni, nak jurung kamu bahagian, kamu bahagian. Tentang kali kamu bahasa Arab, kiblat berubah. Karena kiblat tak ter. Ka'bah, anda jenis Ka'bah terhadap mubah puji. Dan anda jenis, salah jenis. Itu jenis, dia masa awal, dia jenis jihad. Mena jihad. Dia jihad itu, mena jihad. Aku menang. Jadi, kalau kejadian pada Rasulullah ini mubah. Dia jenis, bagainya orang mubah. Karena mubah jihad, mena itu. Kemudian, jadi punya bahasa dan tulisan itu mubah karena kedua-duanya bahasa dan tulisan itu diwakafkan keduanya dengan ikhtiar. Dan tetapi segala wazak-wazak walaupun berbedalah kurangnya wazak, maka dianya itu iktifak pada sesungguhnya wazak dikasarkan dengannya akan mutabakah hakikat. Ini sabar. Walaupun tulisan beda, cara pun beda, tapi maksud sama. Yang maksud adalah untuk sesuai dengan hakikat. Yang hakikat sesuatu kibana tuan Nabi. Ini yang perlu. Cuma dalam bahasa kita yang menodakun. Bahasa kau ini bukun. Zaman menodakun. Uranya menodakun. Untuk bahasa yang sabohnya. Untuk hakikat yang sabohnya. Jadi maksud apa? Wa ma'lumun. Dan yang kau maklum sesuatu had. Ma'khudun minal mana. Ini yang kau pasti gini. Kata-kata hadun. Gejok daripada mana. Jadi makna roi mana. Dan hanya-hanya diisyaratkan bagi ini beberapa ma'ani karena musyarikatnya pada makna mana. Dan pada buah ma'ani apa? Buah ma'ani guna yang kata. Kenapa? Dipakai sawah lafai yaitu had. Yang karena memang memandungnya mempunyai mana dalamnya. Fandur. Maka nazar tidak akan mana. Aina tajiduhu. Di mana kada berdapat akannya mana pada ini yang buat pemahami bunuh. Faizan, faizan kada dalam hakikat, maka apabila kada mulai dengan hakikat telefon. Hakikat sesuatu. Ini saya hanya kada ragu pada sesungguhnya hakikat sesuatu itu menghasar bagi syekh bagi maksud dengannya syekh. Karena hakikat di syekh itu khasahnya syekh. Alati yang khasah itu punya syekh. Walaikal ghairi, hanya wa syekh yang lain. Jadi, bunuh no makna had adalah hakikat. Makna had adalah mana. Kuih boh ma'ani yang kalian pegang bunuh, bantuannya had. Bantuannya had. Tulisan. tablik al-insan hayawan matai nyanhat takun nilidak al-insan hayawan matai nyanhat surah insan yang minal yang terdesam laulai dan yang hayawan matai nyanhat hakikat sesuatu yang pada dirinya insan itu pun had. Makna had adalah mana, makna asal daripada had adalah mana, pada perdapatan mana, pada hakikat sesuatu itu mana. Man pada hakikat sesuatu kena hanya demong yang kena hakikat sesuatu. Bak hakikat sesuatu hanya demong yang kena hakikat sesuatu punya. Yang betul yang terbit. Menyewak dalapai, dalam dalapai demong pula ini. Tapi punya hakikat sesuatu, yang dalam hakikat sesuatu hanya demong pula ini hakikat sesuatu punya. Hakikat roh hidup pada orang lima sini. Kemudian, apabila kata Melayu dengan hakikat, insya hanya kata ragu pada sesungguhnya hakikat, itu dihasar dia bagi syekh lagi khusus dia dengannya syekh macam hanya terdapatkan hakikat sesuatu pada selainnya sesuatu pakon karena hakikat titik syekh itu khasahnya syekh khasah alati yang baginya syekh walai tak ada lain hanya terdapatkan hakikat yang palain yang lah hinan hagai fa'idan maka ketika itu bermula hakikat itu jamek manik diri hakikat sesuatunya ji jamek dan ji manik. Karena setiap jin yang berada pada jin dan menanggap lagi. Saya menikah ribut, tapi ini sama. Menyuruh hakikat yang terlepas, salah terlepas, dan mahu pada lain. Dia dengan hayawan, taruh kamen-kamen ni lek. Saya akan bergit dengan nanti. Man hakikat insaniah yang menang pada insan. Kau hanya mendapatkan pada kamen. Berarti kamen hanya kena menang insan. Dan hakikat insan yang menang pada insan, benar nak membentuk insan. Berarti apa yang menang insan itu, dalam menikah insan. Maka hakikat insan yang ada pada diri insan jamek mana? Ini adalah anak terdekui dan nyawa berlalu-lalu di kanan jamek kanan mana yang maka itu hakikatnya dukun had. Yang sehari ini dikut pun mungkin kata pendapat pertama. Had sesuatu adalah hakikatnya sesuatu. Apa tahu itu? Hakikat sesuatu, hayawaliyah dan nadikiyah yang ada pada diri insan, itulah had bagi diri insan. Maka pun dengan had, baik bagaimana takrih? Baik dia pakai bahasa takrihnya pun takrih, had. Cuma takrih mempunyai had. Ku takrih karena takrihnya wajah dapat turigo pada lapainya na jamek dan na manek ditegah di dalam monggok, maka betul had ku takrih. Ini orangnya pemahasan itu had, bukan takrih. Menyotong yang takrih pisang, hakikat itu wazatuh mengalah. Ini dia yang dah buktu, ini yang dalam biasa. Anak tak menghidup kan badan. Ya urun je kata hari mana, hat bersyik, hati kata huwa zatu. Pada kita serahkan ini, nah urun yang dibuka, yang dukun ta'rif, yang dukun ta'rif, kita serahkan. Ada pun yang dukun mu'arif, yang dukun kaulul syarif, nah urun buka. Hakikat yang ini ada di kaulul syarif. Yang hanya abu lepas. Nyo hatun. Hatun bukan tarifun kon kolun sare kon muare munyo kolun sare muare tarif nya lapai anjir nya kon lapai karena untuk kuduri juga nya hana kuduri juga hatun ke hakikat sesuatu nan ke nya hat apa tu karena makna hat adalah mana mane karena hakikat sesuatu mempunyai mane so hakikat sesuatu yang na pada sesuatu hanya manggo kena apa nak ini mau? Karena lagi hakikat yang nahinan hanya apa? Kecuali hakikat insan nampak kami. Yang baru kami yang mau dalam insan. Mana hakikat insan yang nampak insan kayak kami mana dia mau? Berarti mana? Wadai kamu mana? Berarti kan had. Yang dasarnya dengan itu yang had. Karena had itu dasar kata adalah mana. Makna asalnya mana. Kan? Faizan, maka ketika itu bermula hakikat itu jamek mani. Wa in nabaka ila misali hakikat di sini. Nyanyanya punya hakikat yang pada aku, pada dirinya. Dan jika gada nazar kepada misal hakikat, contoh ataupun surah hakikat yang dalam dihir, dianya itu ilmu yang hakikat yang kedua. Hakikat wujud wujud yang kedua adalah ilmu. Misalnya ada pendapat akannya ada lika menanti. Hai dan monggo sih. Pakon karena nya itu mutabik bagi hakikat. Karena akra yang la mulai dan nyo saban bagi hakikat. Mania mempunyai mani. dan bermula mutawakkah dipuajib ia akan musyarikah pada mana? Sebab turah insan yang nalau dari banyak kan lagi yang jadian ini lagi. Bukan hanya mengikir tamu orang turahnya ni juga lagi yang turah. Ini surah mahiyah insan yang na dalam fikir mudanya sama persis lagi hakikat yang na pada Rasul Amri. Wate sabar menyepada Rasul Amri kami mengikir tamu orang insan. Surah kami pahai tamu dalam surah insan yang nalau dari banyak. Surah insan sekinyo. Yang kita ambil pahai tamu orang dalam surahnya. Nida insan tetapi ia tamu. Berarti mana ini? Sama dengan kepada mahia yang tubuh surah dalam hid yang pun hati. Yang hati. Namanya Nabi. Okey, itu lebih okey. Mana tidak, mana ada empat. Empat babi sebuah-sebuah hentihan. Mana ini? Tak ada, tak ada. Ampun. Allah, Allah, Allah, Allah.